السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مسلمين المسلمات ين رحمة الله سبحانه وتعالى، الحمد لله kita dapat bersama pada malam ini. Lama dah rasanya tak berkuliah. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat berkuliah untuk kita sambung balik perbincangan kita berkaitan dengan kitab Al-Manarul Munif fi sahihi wa dhaif yang ditulis oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Saya tengok ramai malam ni. Mungkin juga disebabkan oleh kerana Baitul Salam glamour 2-3 hari ni. Dikritik kerana penceramahnya dikatakan tidak mempunyai tauliah. Yang mengkritik tu pun tak ada tauliah. kan? Tapi saya ada tauliah lah. Saya KL ada tauliah, alhamdulillah. Okay, kita masuk ciri yang ke-17. Hadis tentang salat nisfu, yakni pertengahan Syaban. Antara ciri-ciri hadis palsu juga ialah hadis tentang kelebihan salat malam nisfu Syaban. Semua hadis yang berkaitan dengan salat khusus malam nisfu Syaban adalah hadis yang tidak sahih dan hadis yang palsu. Salat pada malam nisfu Syaban. Baik. Tapi tentang kelebihan malam itu secara umum. Tentang kelebihan malam itu secara umum tanpa melibatkan salat ataupun ibadah yang khusus, ulama hadis berbeza pandangan tentangnya. Pandangan yang pertama adalah pandangan Ibn Hibban. Pandangan ni juga ialah pandangan Al-Baihaqi. Pandangan ni juga adalah pandangan Ibn Taymiyyah rahimahullah. Mereka mengatakan malam nisfu Syaban ni ada kelebihan. Berdasarkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Allah ينزل الله ليلة النصف من الشعبان فيغفر على كل مستغفر. Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu Syaban dan dia akan memberikan keampunan kepada orang yang minta ampun daripada dia, illa li musyrik aw musyahin, kecuali orang yang musyrik dan orang yang bergaduh. Hadis ni ada dalam Sahih Ibn Hibban. Maka inilah pandangan saya dulu, mengatakan tidak ada ibadah yang khusus pada malam nisfu Syaban, tapi malam itu ada kelebihan berdasarkan hadis ni. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah juga berpandangan dengan pandangan ni. Dia kata malam nisfu Syaban ada kelebihan, tetapi tidak ada kelebihan yang khusus. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua adalah pandangan majoriti ulama. Majoriti ulama hadis semisal Daraqutni, semisal At-Tirmizi, siapa lagi? Jamaluddin Al-Qasimi, Ibn Al-Arabi dalam kitab di Aridul Ahwazi. Kemudian dipersetujui juga oleh Al-Qurtubi dan juga Ibn Rajab Al-Hambali, mengatakan bahawasanya hadis tentang kelebihan malam nisfu Syaban tidak ada yang sahih walaupun satu. Riwayat yang kata hadis yang dipakai oleh pandangan yang pertama yang kata ia hasan pun setelah dikaji semula, semuanya tidak boleh diangkat dan dinaik taraf menjadi hasan. Saya dulu berpegang malam nisfu Syaban ada kelebihan. Kalau orang tanya saya akan sebut tu. Tapi setelah saya semak balik, saya takhrij hadis dia satu-satu. Sebab sebelum ni saya taklid dengan guru saya, Syekh Abu Lais. Dia ada tulis satu kitab khas. Tapi setelah kita pun belajar juga, kita pun semak-semak, tak sampai. Tak boleh nak kata hasan. Kerana semua riwayat-riwayat itu ada manakir. Ada sifat mungkar. Yang mana mungkar ni tak boleh nak angkat jadi sahih. Maka saya berpandangan, pandangan kedua ni lebih tepat. Kerana majoriti ulama daripada golongan tabi'in, bahkan sebelum daripada itu juga, mereka mengingkari perbuatan berkumpul ramai-ramai di masjid untuk melaksanakan ibadat pada malam nisfu Syaban. Yang anjurkan hanya minoriti daripada orang-orang Syam, iaitu Khalid ibn Mi'dan dan juga siapa seorang lagi tu? Makhul dan juga Khalid ibn Mi'dan, betul. Dia menggalakkan umat untuk berkumpul pada malam nisfu Syaban ibadat di situ. Tapi majoriti ulama pada zaman tu mengingkari perbuatan tu. Siapa dia? Abdul Rahman bin Aslam, seorang tabi'in daripada Hijaz. Hijaz ni maksud semenanjung Arab, bukan Syam lah. Saudi. Dan juga Ibn Abi Mulaikah, juga tabi'in. Dia mengingkari perbuatan ini. Bahkan faqih Syam, faqih daripada kalangan orang Syam sendiri, iaitu Al-Auza'i, juga mengingkari perbuatan ini. Dia tak setuju. Tapi pendapat yang pertama, macam pendapat Ibn Taymiyah, dia kata, ya, malam ni ada kelebihan. Tetapi tidak dikhususkan dengan apa-apa ibadat. Setiap orang ibadat dengan cara yang dia mampu. Nak baca Quran boleh, nak salat boleh. Tapi berhimpun di masjid semata-mata untuk menghidupkan malam ini adalah bid'ah, kata Ibn Taymiyah. Walaupun dia setuju malam tu ada kelebihan, tapi dia kata berhimpun tak boleh. Nampak? So kita ada tiga pandangan. Pandangan yang pertama, malam nisfu Syaban ada kelebihan dan boleh untuk berhimpun di masjid untuk menghidupkan malam itu. Ni pandangan minoriti orang-orang Syam. Dan Ibn Rajab mengatakan pandangan ni sebenarnya dalilnya tak kukuh. Sebenarnya mereka mengambil pandangan ini bersumberkan kepada Israiliyat. Dan benda ni bukan saya yang kata. Dengar betul-betul . Zaman ni zaman suka kecam. Buat fake account, kecam paste saya kan. Bukan saya yang kata, Ibn Rajab yang kata dalam kitab The Lataiful Ma'arif. Dia mengatakan perbuatan menghidupkan malam nisfu Syaban secara beramai-ramai berkumpul di masjid, ada unsur Israiliyat. Diambil sumbernya daripada Israiliyat. Kerana amalan itu berkemungkinan diambil daripada kalam Ka'ab ibn al-Ahbar. Yang mana dia ni Muslim, asalnya dia ni ahli kitab. Itu pertama. Pandangan yang kedua, malam tu ada kelebihan. Berdasarkan hadis yang saya baca tadi, tetapi setiap orang menghidupkan malam itu sendiri-sendiri. Sesuai dengan keadaan dia, sesuai dengan kemampuan dia. Tidak disunahkan untuk dia berhimpun di masjid. Kenapa? Dia melihat, mereka pandangan yang kedua ni melihat, hadis itu riwayatnya banyak. Ada riwayat daripada Mu'az, ada riwayat daripada Abu Hurairah, ada riwayat daripada Aisyah. Ada riwayat daripada Abu Musa Al-Ash'ari. Jadi dia kata, seperti Syekh Albani, seperti Baihaqi, dia kata, saling menguatkan antara satu sama lain. Maka dia kata ada kelebihan. Tapi tidak boleh dihidupkan secara berjamaah di masjid. Pasal apa? Sebab dia kata, hadis ni pun tak jadi masyhur. kalaulah Nabi dan para sahabat menghidupkan malam ni setiap tahun, sebab Syaban bulan zaman Nabi dah ada. Kalaulah Nabi menjadikan ritual setiap tahun, berhimpun di masjid beramai-ramai, dah tentu hadis ni paling tidak masyhur. Tapi dia tak masyhur, semua jalan dia problem. Cuma naik jadi hasan sebab apa? Sebab masing-masing menguatkan. Daif jadi hasan dia kiri. Okey? Yang ketiga, pandangan yang ketiga. Pandangan majoriti ulama, mereka mengatakan tidak ada riwayat yang sahih menyatakan kelebihan malam nisfu Syaban. Ni pendapat siapa? Daraqutni. Ni pendapat siapa? Al-Uqayli, Ibn al-Arabi, Al-Qurtubi. Okey? Ibn Rajab al-Hanbali dan ramai lagi. Mereka mengatakan tak ada. Dan Ibn al-Mubarak juga bila ditanya tentang ini. Sorry, Ibn al-Mubarak menukilkan daripada Abdul Rahman bin Aslam. Orang tanya dia, adakah Tuhan turun pada malam nisfu Syaban? Dia kata Tuhan turun setiap malam. Dalam hadis Nabi SAW kata, yanzilu rabbuna fi kulli lailatin fi thuluthil akhir min al-lail. Allah Taala turun setiap malam pada sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam. Maka setelah saya kaji balik, kan, maka saya tarik balik pandangan yang lama. Saya kata pendapat yang kata tidak sahih itu lebih tepat dan lebih kuat. Ha? Saya tak malu nak tarik pandangan. Banyak kali tuan-tuan dengar kuliah saya tarik balik pandangan, kerana kita mengaji dan kita belajar. Barulah namanya ada pendirian, kan? Orang yang tak ada pendirian ni dah tahu salah pun bela juga. Itu tak ada pendirian. Maksudnya dia bukan nak cari kebenaran, tapi dia nak mempertahankan kebatilan. Kadang-kadang kita pun heran juga. Sahabat-sahabat kita yang cerita pasal sunnah, sahabat-sahabat kita yang sayang kepada sunnah, orang yang sayang kepada sunnah otomatik dia sayang kat sahabat Nabi. Betul. Orang yang sayang kat sahabat Nabi dah pasti dia akan rasa sensitif dengan puak yang menghina dan mengkafirkan sahabat Nabi. Dia takkan boleh redha dengan satu kumpulan yang buat kek, nyanyi Umar finnar, Umar finnar. Umar dalam neraka, Umar dalam neraka. Sedangkan bila kita sebut nama Umar, kita akan sebut radhiyallahu anhu. Moga Allah meredai dia. Sudah tentu ada jauh perbezaan antara puak yang kata Umar, Allah redai dia, dengan Umar dalam neraka. Ahli sunnah mengatakan Umar dijamin syurga. Puak-puak Syiah kata Umar dalam neraka. Kita bukan nak suruh pergi jumpa mana-mana Syiah pergi bunuh, tak. Tapi nak kata takrib ni satu benda yang mustahil. Mana mungkin kita nak duduk dalam satu rumah dengan orang yang kata mak kita kaki zina. Mak kita Aisyah dikatakan kaki zina oleh Syiah. Setiap tahun dia buat sambutan untuk kutuk Aisyah, untuk kutuk Umar, untuk kutuk Abu Bakar. Dalam solat mereka makin laknat Abu Bakar dan Umar. Ada ke ruang untuk takrib? Saya bukan nak suruh ambil pisau pergi bunuh Syiah, dah. Tak boleh. Memang tak boleh. Tapi untuk takrib, takrib ni nak bagi dekat. Macam mana dekat? Dia orang tak pakai Quran Sahih Bukhari kita. Dia orang tak pakai Sahih Muslim kita. Kitab hadis kita semua mereka tak pakai. Mereka ada kitab hadis mereka yang sendiri. Mereka kafirkan tokoh-tokoh kita. So macam mana nak takrib? Takkan mungkin untuk boleh takrib. Buat statement seolah-olah macam kata Iranlah satu-satunya yang bersalah dan menjadi mangsa. Yang salah siapa? Saudi. Yang salah siapa? Qatar. Yang salah siapa? Negara Teluk. Hang duduk gedak negara Teluk tu. Majoriti ulama-ulama yang berada di negara Arab, terutamanya di Syria, bagi tahu memang isu-isu Syria ni isu yang complicated. ISIS masuk memburukkan keadaan. Rusia masuk memburukkan keadaan. Iran masuk memburukkan keadaan. Tapi adalah satu kesalahan bila kita buat satu kenyataan yang rasmi, salahkan semua pihak kecuali Iran. Sedangkan Iran juga penyumbang kepada kekacauan. Nak salahkan semua yang terlibat. Ini semua tangan-tangan asing. Ya, kita setuju. Memang isu Syria ada tangan-tangan asing di belakang. Tapi jangan kerana kita nak membersihkan diri dengan daripada segala tangan asing, tapi kita dalam masa yang sama, kita join satu tangan asing tu, iaitu Rusia dan Iran. Betul. Amerika pun ada. Ada peranan. Rusia pun ada peranan. Iran pun ada peranan. Maka saya kata, kita berbeza dalam lapangan ini. Cuma saya tak setuju lah. Statement rasmi tu, yang orang kata, tak sudah-sudah lagi Ustaz. Memang tak sudah. Dah dia keluar kenyataan, kita tak setuju, kita keluarlah balik. Masa dia keluar kenyataan, tak ada orang marah dia. Kita nak balik, tak boleh. Dah lah, kita dikatakan membaca buku di tempat yang sempit. Luah dewan. Luas sebenarnya dewan ni, kan? Sebenarnya tak payahlah nak kata orang baca buku di tempat yang sempit, berekon semua. Hamu sama juga baca di tempat yang berekon. Bukan hamu pergi turun pun dekat Syria tu. Tak turun jihad pun. Sama-sama je kita. Cuma maklumat, mungkin maklumat kita berbeza. Kita ambillah pandangan Al-Buti. Saya tanya sendiri kepada anak murid Al-Buti yang pernah belajar dengan Syekh Al-Buti. Saya menghormati Al-Buti. Saya membaca kitab-kitab Al-Buti. Saya suka dengan pandangan Al-Buti. Kerana Al-Buti merupakan seorang alim. Tapi dalam isu ni saya nampak tak berpihak kepada Al-Buti. Bila mana Al-Buti memilih untuk bersama dengan Bashar. Saya tanya guru saya, Syekh Sharaf Al-Qudrah, anak murid kepada Al-Buti. Saya tanya, kenapa Al-Buti macam tu? Boleh tak kita nak kata Al-Buti tersilap dalam ijtihad? Guru saya kata, saya kenal Al-Buti. Pandangan ni sangat pelik. Dan saya merasakan, dia kata, apa yang Al-Buti keluarkan, sebenarnya dia hanya mendengar maklumat daripada sebelah pihak saja. Al-Buti hubungan dia dengan gerakan Islam di Timur Tengah sangat buruk setelah dia menulis kitab Al-Jihad. Kaifa nafhamuhu wa kaifa numarisuhu. Butir tulis satu kitab Al-Jihad, bagaimana untuk kita memahaminya dan bagaimana untuk kita melaksanakannya. Lepas dia tulis kitab tu, hubungan dia dengan gerakan Islam di Timur Tengah tak begitu baik. Dan maklumat yang sampai kat dia hanya datang daripada penyokong-penyokong Bashar. Maka maklumat dia separuh masa. Tetapi dikatakan di akhir-akhir hayat dia, wallahualam, dikatakan, saya tak tahu betul ke tak, tapi dikatakan di akhir hayat dia, dia nak keluar ke Turki. Kerana dia juga tak sanggup melihat rakyat Syria dibunuh oleh pemerintah. Dan dia akhirnya dibunuh. Tapi ada beberapa orang syekh di Syria yang mengambil pendirian untuk berdiam diri. Bukan kerana sokong dengan Bashar, tetapi kerana mereka takut keluarga mereka dibunuh bila mereka mula bercakap. Ada seorang syekh daripada Syria, guru saya. Saya talaqi hadis dengan dia. Bila saya tanya rendang Syria, dia kata kita buka cerita lain lah. Saya nampak ketakutan, kegelisahan. Bukan dia takut diri dia dibunuh. Dia ulama, dia alim. Tapi dia takut anak perempuan dia. Dia takut keluarga dia. Itu yang berlaku sebenarnya. Ulama-ulama dunia, bertaraf dunia. Qardawi, Raisuni, Ali Quradari, Kurayim Rajih, Sabuni, semua mereka, Adnan Ar'ur, semua mereka ni mengeluarkan pendirian menentang keganasan, dalam masa yang sama mengecam juga tindakan Bashar yang membunuh rakyat dia. Itu yang kita tak mahu tu. So kalau nak keluar, betul-betul nak hentam semua. Jangan duk hentam Sunni, bela Syiah, bela Iran. Bukan kita marah pergi jumpa. Pergilah jumpa, tak apa. Tapi yang kita tak setuju tu, timing tak kena waktu jumpa. Lepas tu dalam masa yang sama, buat kenyataan seolah-olah macam Sunni yang salah. Iran tu di Iran yang jadi mangsa. Sedangkan Iran bukan mangsa, dia pergi hantar tentera. Dia yang pergi hantar tentera. Bukan kita marah pergi deal tu, pergilah deal, tak apa. Tapi kalau deal pun jadi masalah juga. Biasa yang nak pergi deal ni dia ada dalam bahasa orang putihnya bargain chip. Mesti ada satu modal besar. Betul? Kalau dia pergi sebagai pemimpin negara, okeylah. Nak deal sebab dia ada tentera belakang dia. Dia ada negara belakang dia. Tapi kalau kita pergi sebagai orang biasa yang tak pegang tentera pun, apa jaminan kita nak orang dengar kata-kata kita? Dan gencatan senjata yang dibuat baru ni pun sebenarnya diceroboh. Bashar masih menerohkan. Dan Iran tak gunakan pengaruh dia untuk menghalang Hizbullah yang berada di Lebanon untuk terus mengebom sahabat-sahabat kita dan saudara kita Sunni di halak. Dikatakan buat gencatan senjata. Ya, Turki berusaha pergi deal. Tapi tak didengari pun. Di mana kepakaran politik antarabangsa itu? 30 tahun dah pergi sana. Oh, kita tahu pun 30 tahun dah pergi. Tapi tak ada perubahan. Tak ada perubahan. Kerana mereka ni ada satu mazhab, satu akidah yang dipanggil sebagai taqiyah. Mereka gunakan kita untuk tarik Sunni. Untuk bersama dengan mereka. Tapi di masa yang sama, di belakang mereka buat kerja mereka. Bahaya Syiah ni. Sekarang nak cerita kesesatan Syiah pun dah kena marah. Kan, sekarang ni kalau saya letak kesesatan Syiah dekat page saya, pun kena kecam. Tak sudah-sudah lagi, Ustaz. Yang cakap ni Sunni. Sebab apa? Sebab dia rasa macam kita serang tokoh dia tak. Isu ni lebih luas daripada mana-mana tokoh. Isu nak mempertahankan akidah Ahli Sunnah mesti bebas daripada mana-mana tokoh. Allahuakbar. Tiada mungkin ramai nak datang nak dengar ni kan. Tu pendirian saya. Bukan saya nak suruh orang tanya apa Ustaz punya penyelesaian. Saya kata saya bukan ahli politik. Saya penyelesaian kita ya. Masuk sebagai pengaman, okey. Katalah Malaysia nak pergi hantar tentera bawah PBB sebagai pengaman macam kita buat di Bosnia dulu, okey. Tapi jangan keluar statement kutuk Sunni. Kata Sunni adalah pengganas bela Iran, sedangkan Iran juga terlibat. Saya tahu ISIS juga terlibat memburukkan keadaan di Syria. Saya tanya beberapa orang syekh-syekh di Jordan. Memang dia kata memang apa yang ISIS buat sebenarnya memburukkan lagi keadaan. Kan mereka tak tahu lah betul ke tak, tapi mereka dikatakan bom di Turki apa semua ni. Ini semua kerosakan yang dibuat. Menunjukkan seolah-olah Islam ni agama keganasan. Kan? Tapi jangan kita mengatakan Iran ataupun Syiah mangsa keadaan, sedangkan mereka juga memangsakan saudara kita Sunni di Halab. Cuba kita bayangkan kawan-kawan kita di Halab dengar ucapan tu. Apa mereka rasa? Apa mereka rasa? Itu je. Tanya yang tu je. Gerakan Islam, jiwanya kena sentiasa bersama dengan umat di mana pun mereka berada. Jangan fikir kepentingan kumpulan kita saja. Jangan fikirkan kumpulan politik kita saja. Kita kena fikirkan umat as a whole, umat secara keseluruhan. Walaupun umat tu bukan orang Malaysia, tapi selagi mana dia Sunni, maka kita kena bersama dengan mereka. Bila mereka terhina, bila mereka dirogol, bila mereka dibunuh, kita kena rasa sakit. Iza shtaka minhu adu, tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Yang mana Nabi sebut orang mukmin itu sebagai satu jasad. Bila satu anggota badan rasa sakit, seluruh anggota, seluruh jasad akan tak tidur malam dan akan rasa demam. Walaupun yang sakit tu hanya satu bahagian daripada anggota, tapi seluruh jasad akan rasa. Begitu jugalah orang mukmin. Begitu jugalah kita sesama ahli sunnah. Banyak sebenarnya kalau kita nak bincang balik. Kan? Macam dia kata, selama ni perbezaan kita dengan Syiah hanya perbezaan ilmiah. Betul. Sepanjang sejarah hanya perbezaan ilmiah. Tak. Perang. Pengkhianatan berlaku. Sehingga kerajaan khilafah Sunni diserang oleh Mongol. Juga ada peranan daripada Syiah yang melakukan pengkhianatan. Pengkhianatan demi pengkhianatan. Karamitah membunuh amat orang-orang Sunni yang tengah buat haji dan curi Hajar Aswad. Pada zaman khilafah Abbasiyah. Sehingga berpuluh tahun orang-orang tawaf di Kaabah tidak ada Hajar Aswad. Ketika mana mereka curi Hajar Aswad, mereka bawa balik ke Bahrain. Syiah Karamitah. Saya pun heran. Orang, macam mana orang kata perbezaan tu hanya perbezaan ilmiah semata-mata. Dan yang mengejutkan dalam statement tu, dia kata tidak ada perbezaan di antara Ahli Sunnah dan Syiah. Kalau dah tak ada beza, pasal apa namanya lain? Kalau dah tak ada beza, baik sama-sama Ahli Sunnah. Dan saya nak tanya juga, kalau kita kata perbezaan kita dengan Syiah ini seperti perbezaan mazhab yang biasa, adakah nanti bila kita memerintah negara, bila rang undang-undang 355 sudah dipindah, adakah kita nak kata bila orang Syiah buat muta'ah, tak apa, dilepaskan. Sebab apa beza mazhab? Tak payah kena hudud. Orang pergi muta'ah dengan satu orang perempuan. 2 jam, 3 jam muta'ah. Ditangkap. Ni mana surat nikah? Kami muta'ah je. Agak-agak kena tak? Oh, tak kena. Pasal apa beza mazhab? Ni tu. Kena tanya pendirian tu. Adakah nanti bila memerintah, mereka ini memerintah negara, mereka akan biarkan Syiah berleluasa dalam negara ni, boleh buat masjid sendiri, boleh buat hauzah sendiri, sebab apa? Jangan gaduh-gaduh lah, kita beza mazhab. Kena tanya ni. Pendirian ni kena jelas sebelum mereka memerintah. Kalau tak, kita akan jadi confused. Kalau tak, kita akan jadi confused. Dan ada yang kata jangan sesatkan Syiah sebab Syiah ni imam-imam dia besar macam Jaafar Sadiq. Jaafar Sadiq bukan Syiah. Kita pun terkejut bila dia buat statement macam tu. Jaafar Sadiq bukan Syiah. Jaafar Sadiq tokoh Sunni. Namanya digunakan oleh Syiah. Macam mana orang Kristian gunakan nama Nabi Isa? Ha, sebab tu tuan-tuan, saya makin lama bincang makin geram, tak apa. Tapi yalah, kita kritik dengan bahasa yang sesuai. Tak ada lagi tokoh lah, tapi dalam isu ni entah maaf, tak sesuai, tak setuju. Saya tak setuju. Kenyataan demi kenyataan dibuat, makin lama saya makin tak setuju. Tak apalah, kalau tuan-tuan nak setuju dengan saya pun okey, tak setuju dengan saya pun okey. Kita berbezalah. Kalau tuan-tuan tak setuju dengan saya, lebih setuju dengan beliau dalam isu ni, silakan. Tapi dalam isu yang lain, kita sama. Dalam isu yang lain, kita sama. Jangan sebab saya kritik satu benda, pandangan tokoh berkenaan, kita nak bergaduh sampai isu-isu lain pun terbawa-bawa sekali. Adil dalam menilai. Okay. Contohnya dia kata hadis yang berkaitan dengan salat malam nisfu Syaban. Ya Ali, man salla laylatan nisf. Bukan nisfu tu, nisfi. Laylatan nisfi min Syaban. Min Syabana, bukan min Syabani. Min Syabana. Mi'ata raka'atin yakhra'u bifatihatil kitab. Wa qul huwallahu ahad 10 marrat. Qadallahu lahu kulla hajatin. Talabaha tilkal laylah. Wahai Ali, sesiapa yang salat pada malam nisfu Syaban 100 rakaat, yang mana dalam salat itu dibacakan Fatihatul Kitab, Fatihah, dan Qul Huwallahu Ahad 10 kali. Satu rakaat dia baca Qul Huwallah 10 kali. Qadallahu lahu kulla hajatin talabaha tilkal laylah. Allah akan menunaikan setiap hajat yang dia minta pada malam itu. Wasaka khurafatin kathirah. Dan hadis ni banyak lagi bawa khurafat-khurafat yang banyak. Wa u'tiya 70 alf hawra li kulli hawra 70 alf gulam. Dan dia akan diberikan 70,000 bidadari, dengan setiap bidadari ini ada 70,000 gulam. Gulam ni maksudnya hamba lelaki. Maksudnya 70,000 bidadari, setiap bidadari itu akan dijaga keperluan dia oleh 70,000 hamba. Oh, hebatlah masuk bidadari itu. Dia ada orang gaji dia. Dia tak payah buat apalah, dia cantikkan diri dia je. Ha, gitu. Wa 70 alf wildan, dan 70,000 anak-anak kecil yang menjaga keperluan dia. Ila an qal wa yashfa'u walidahu kullu wahidin minhuma fi 70 alf. Dan dia akan memberikan syafaat kepada dua orang ibu ayahnya, yang mana setiap seorang daripada mereka akan diberi 70,000 juga. 70,000 orang syafaat yang lain. Maksudnya dia bagi syafaat kepada mak ayah dia, mak ayah dia pula boleh bagi syafaat kepada 70,000 orang lain. Pertama saya nak tanya soalan. Saya nak tanya soalan. Salah tak solat pada malam nisfu Syaban solat qiyamul lail? Salah. Tak salah kan? Tapi siapa? Kita kecam riwayat ni. Fadilat. Dan sebab tu saya kata, yang salah tu bukan solat tu. Sebab itu Imam Nawawi dalam Majmu' disebut tentang solat ni. Dia kata ada pun solat 100 rakaat pada malam nisfu Syaban dan solat 12 rakaat solat raghaib yang dikerjakan pada Jumaat pertama bulan Rejab. Dua solat ni bida'atan munkaratan, qabihatan munkaratan. Dua-dua solat ni bida'ah yang buruk dan mungkar. Kenapa Imam Nawawi dalam isu ni sangat keras menentang dan menganggap bid'ah ni, bid'ah solat ni sebagai bid'ah buruk dan tercela dan mungkar? Pasal apa? Bukan sebab solat tu pun. Tapi sebab orang yang melaksanakan solat tu menganggap solat itu ada fadilat khusus dan ada kaifiat khusus. Sebab apa? Sebab dalam riwayat ni sebut dia solat 100 rakaat. Lepas tu dalam setiap rakaat dia baca qul huwallah 10 kali. Lepas tu dia datangkan pula dengan fadilat. Semua hajat akan tertunai, akan dapat syafaat, akan dapat bidadari. Itu yang dipanggil sebagai bid'ah. Menetapkan ibadat yang khusus pada malam yang khusus dengan kepercayaan dia ada fadilat yang khusus sedangkan hadisnya tidak sahih. Jadi bid'ah tu. Bukannya kita nak marah solat tu sangat. Yang dimarahi tu, yang dicela tu, yang diingkari tu ialah kita mensyariatkan sesuatu ibadat yang khusus sedangkan tak ada dalil. Kalau setiap malam memang dia solat qiyamul lail 100 rakaat, tiba-tiba sampai malam nisfu Syaban dia solat macam biasa je, tak salah. Pasal puan solat 100 rakaat malam ni? Dia kata setiap malam, aku buat begitu. Kan, ataupun dia memang qiyamul lail, Jumaat malam sebab esok Sabtu, Jumaat malam memang dia 100 rakaat dia buat. Tiba-tiba nisfu Syaban kena pada malam, Jumaat malam Sabtu. Maka dia buat. Bukan kerana malam nisfu tu. Bukan kerana malam nisfu Syaban. Tapi kerana amalan dia memang macam tu. Maka yang tu tak jadi salah. Boleh? Agak-agak boleh tuan-tuan eh? Boleh faham kot kaedah ni? Okay. Az-Zahabi kata hadis ni adalah hadis palsu. Rekaan Ali ibn al-Hasan. Tapi kau dapat kat orang Melayu ni, tak mustahil kot Tuhan nak bagi. Memang tak mustahil. Dan tak mustahil juga Tuhan tak bagi. Kan ada kita bulan lepas kita bincang pasal Nabi Khidir ya? Nabi Khidir hidup ke tak? Ada orang komen, dia kata, tak mustahil Tuhan nak bagi. Memang tak mustahil. Kalau Tuhan nak bagi hidup, tak mustahil. Kalau Allah Ta'ala tiba-tiba nak bangunkan kau esok jadi Godzilla pun tak mustahil. Tak ada yang mustahil bagi zat Allah. dan kudrat Allah. Tak ada yang mustahil untuk ubah apa yang dia nak pada makhluk dia. Ha. Tapi masalah nak kata benda tu berlaku, kena bawa bagi bukti lah. Kalau tak ada bukti, maka kita kata kena guna kaedah yang asal lah. Ha. Bila kita nak dakwa sesuatu, kena bawa bukti. Tak boleh kata tak mustahil. Itu yang saya kata tu, kalau macam tu susah. Ha. Hakim datang kat dia pertuduhan. Saya nak tuduh Rozaimi mencuri. Hakim pun tengok. Okey lah. Awak mencuri. Kena buat perbicaraan dulu lah. Bukan. Tak mustahil kan? Bukan boleh macam tu. Bila tak mustahil, kena buat bukti yang kata dia berlaku. Kalau mustahil, awal-awal dah kes ditolak. Apa nak membuktikan benda tu mustahil berlaku? Ada alibi. Apa? Betul ke sebut? Betul ke saya sebut? Alibi kan? Alibi. Alibi. Bukan alibi. Mayap. Kan? Alibi kan? Maksudnya, dia ada di tempat lain pada waktu tu. Kerana keberadaan satu orang di dua tempat yang berbeza adalah mustahil. Maka bila ada alibi, dia tolak. Sebab dia kata apa? Mustahil. Dia kat sana pada malam tu. Hang kata dia kat sini. Yang kat sana tu, lebih tepat ada bukti yang kukuh mengatakan dia kat sana. Ha, baru tak tengok bukti-bukti lain. Baru tak tengok. Baru kes tu tak berlaku. Sebab apa? Mustahil. Bila ada kebarangkalian, maksudnya boleh jadi berlaku ni. Bawa mari bukti nak kata dia berlaku. Bukan bila kata tak mustahil, terus jadi berlaku. Tak. Bila tak mustahil, boleh jadi berlaku, boleh jadi tak berlaku. Nak katakan dia berlaku, kena bawa mari bukti. Kerana asalnya dia tak berlaku. Okay. Sungguh ajaib bagi orang yang mempelajari sunnah tetapi telah terpedaya dengan hadis seperti ini, malah mengamalkan solat ini. Solat ini ternyata jelas dipalsukan dalam Islam setelah 400 tahun dan mula berkembang di Baitul Maqdis, kemudian dipalsukan sejumlah hadis yang lain lagi. Nampak? Maksudnya, amalan menghidupkan malam Nisfu Syaban secara berjamaah bermula di Syam. Bukan bermula di Hijaz. Patutnya, kalaulah benda tu sunnah, dah tentulah dia akan bermula di Hijaz dulu. Tapi tak bermula di Hijaz. Dia bermula di mana? Di Syam. Dan Ibn Rajab mengingkari benda ni. Dan saya nak sebut kepada tuan-tuan, Imam Syafi'i juga antara yang kata sunnah menghidupkan malam Nisfu Syaban ni. Tapi Imam Syafi'i tak katalah kena buat berjemaah. Tapi dia kata sunnah. Maka dia mengambil pandangan sebahagian ulama' seperti Ibn Taymiyah, seperti Baihaqi. Dia bukan mengambil lah, maksudnya sebab Imam Syafi'i datang dulu. Maksudnya selari. Pandangan Ibn Taymiyah selari dengan Imam Syafi'i, Baihaqi selari dengan Imam Syafi'i. Ada kelebihan malam tu. Tapi saya kata, pandangan yang ketiga ni lebih kuat. Bukan saya nak kata saya hebat lagi pada mazhab Imam Syafi'i, dah. Tapi oleh kerana imam-imam yang lain pun ada yang memberikan alasan yang lebih kukuh daripada tu. Yang lebih kukuh daripada tu, so kita pilih yang tu lah. Dengan kita menghormati keilmuan Imam Syafi'i. Ada lagi hadis lain. Man qara'a lailatan nisfi min Sya'ban alfa marratin qul huwallahu ahad alhadithu bitulihi wa fihi ba'athallahu ilayhi mi'ata malakin yubashshirunah. Ada riwayat sebut yubashshirunahu bil jannah. Sesiapa yang membaca malam nisfu Sya'ban 1000 kali qul huwallahu ahad dalam 100 rakaat, maksud di solat lah, dalam 100 rakaat direka lagi hadis ni, Allah Ta'ala akan mengutuskan kepada dia 100 orang malaikat yang akan memberikan berita gembira kepada dia dengan syurga. So siapa solat 100 rakaat malam Nisfu Syaban qiyamul lail 100 rakaat, dalam 100 rakaat baca 1000 qul huwallahu ahad. Maksud nak dapatkan 1000 qul huwallahu ahad, setiap rakaat kena baca apa? 10 kali. Surah yang sama 10 kali, 10 kali, 10 kali. Sama dengan 1000. Terus. Malaikat, 100 malaikat datang. Beri berita gembira. Syurga untuk kamu. Kira kalau kita nak fikir dengan akal. Bagus hadis ni. Bukan suruh nak buat benda jahat. Nak suruh buat benda baik. Tapi agama bukan milik manusia. Agama bukan milik manusia untuk direka-reka. Agama milik Allah dan Nabi. Hanya Nabi je yang boleh mensyariatkan ibadat khusus. Hanya Allah saja yang boleh meletakkan kaifiat ibadat yang khusus. Kalau tak, tak boleh. Kalau kita nak fikir, apa salahnya? Motivasi? Tak, hadis palsu. Suyuti kata hadis ni palsu. Ibn Jauzi kata, la syakka annahu maudhu. Tidak syak lagi dia palsu. Hadis yang lain. Man salla laylatan nisfi min sya'ban salathu mi'ati raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin salathina marratan qul huwallahu ahad syafa'a fi asyaratin qad istawjabun nar. Sesiapa yang salat pada malam nisfu sya'ban 300 raka'at. Yang mana dia membaca bagi setiap rakaat 30 kali qul huwallahu ahad, dia akan diberikan hak untuk syafaatkan 10 orang yang telah dijamin neraka. Ha, 300 rakaat solat malam nisfu Syaban, maka dia akan dapat hak untuk syafaatkan 10 orang yang telah wajib ke atas mereka neraka. Hadis ni juga tidak sahih. Okey. Ciri nombor 18. Lafaz hadis yang menjengkelkan. Maksud jengkel ni dia bila dengar tu rasa macam nak muntah macam. Kan? Okey. Antara ciri lain bagi hadis palsu ialah lafaznya sangat lemah dan menggelikan. Ia menggelikan orang yang mendengarnya serta maknanya menggelikan orang-orang yang bijak. So kalau orang bijak dengar, heh, lain macamnya. Kan? Nabi makan lasagna. Ni penunggang. Penunggang agama. Jangan, itu. Dikaitkan pula lasanya tu dengan sari. Tak tahulah saya duduk Jordan 8 tahun. Lepas tu pergi ke Saudi. Pergi ke Syria. Sari ni memang diketahui dan dikenali oleh orang Arab. Makanan, daging yang direnihkan. Ada kuah, kuah daging tu keluar. Lepas tu diletak roti dalam tu. Roti yang dikoyak-koyak letak dalam tu. Memang sedaplah tarik ni. Lasagna ni makanan orang Itali. Saya pun penin. Sebab lasagna dekat Arab. Yang buat tepung untuk buat lasagna. Tu kan lasagna tu dia ada tepung tu kan. Tepung yang dia kan buat layer. Letak daging. Lepas tu letak layer tepung. Layer tu pun Itali yang buat. Haa. Orang Arab tak panggil yang tu sari. Tapi sebab nak bagi laku je pasal. Dia jual nama Nabi. Tak boleh gitu. Kan? Tu saya kata. Alhamdulillah. Dengan usaha beberapa orang sahabat-sahabat kita yang mengaji hadis. Hari ni orang dah mula. Dah mula sedar. Maksud orang dah tegur dah. Mula tegur dia. Tapi dia dikatakan. Yang buat statement tu macam nak pertahankan juga. Tapi. Masyarakat dah mula dah. Dah mula. Apa ni? Kan? Oh, Nabi makan lasagna pula. Maksud dah mula kan? Alhamdulillah, kesedaran tu dah ada. Sehingga kan, orang yang reka hadis, guna nama Nabi secara bohong, terus dipersoalkan. Tu orang tanya, betul ke mana bukti? Mana dalil? Jadi, kesedaran tu dah ada, so dari sudut tu kita dah berjaya sikit lah. Dah berjaya sikit. Dari sudut tu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Antara hadisnya, arba'un la tashba'u min arba'in. Unsa min zakar, wa ardun min matar, wa ainun min nazar, wa uzunun min khabar. Empat perkara yang tidak akan kenyang daripada empat perkara. Iaitu perempuan daripada lelaki, tanah daripada hujan, mata daripada melihat, telinga daripada mendengar khabar. Kalam ni, bila orang dengar je, iya ke? betul. Ada ada bumi yang dia kata cukuplah hujan. Kat Terengganu sekarang ni, cukuplah lalu hujan. Banjir. Kelantan banjir, Terengganu tengah banjir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan pada sahabat-sahabat kita dalam banjir ni. Dan kita kena tahu juga bila banjir ni, banjir bila banjir teruk ni sampai kena pindah apa semua, dibenarkan untuk kita jamak tanpa kasar. Bila hujan lebat boleh jamak. Bila banjir pun menyebabkan kesulitan, kita boleh jamak tanpa kasar. Saya nak buat risalah tapi tak sempat-sempat air. Nak bagi tahu pada sahabat-sahabat kita, ada kawan-kawan kita bagi cadangan, Abang Amri pun bagi cadangan. Buatlah musim-musim hujan ni, buatlah satu risalah kan. Untuk jamak waktu hujan ni, syarat-syarat dia apa, nak jamak solat. Jamak tanpa kasar sebab kita bukan musafir. Dalam banjir boleh buat bila ada kesulitan, hujan boleh buat. Tapi kita jarang buat kan. Waktu hujan pun, kita kadang hujan lebat dah kat Malaysia ni. Tapi kita tak buat. Sedangkan ikut mazhab Syafi'i boleh. Hujan lebat boleh untuk buat solat jamak di masjid. Bukan di rumah lah, di masjid. Tapi kita tak buat. Kalau imam buat pun, imam tu pula kena kecam. Kan? Tapi itu mazhab Syafi'i kan? Boleh buat. Tak jadi masalah. Sebab imam ni kadang-kadang kena pilih imam yang faqih. Yang faqih maksudnya yang faham ilmu fiqah. Dan dalam khutbah Jumaat juga, kalau dah banjir besar sangat, boleh doa Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala dhirab wal akam wa butunil awdiyah wa manabitus syajar. Ya Allah, dalam khutbah Jumaat boleh doa, ya Allah, turunkanlah hujan ni sekeliling kami, jangan turun atas kami. Cukup dah bumi kami daripada hujan, banjir dah ni. Sebab tu kita kata kalam ni macam menjengkelkan lah. Sebab ada bumi yang cukup dah hujan bila dia banjir kan. So, Nabi suruh doa macam tu. Jangan doa supaya berhentikan hujan. Doa alihkan hujan. Kerana tempat lain mungkin tak cukup, tapi tempat tu cukup dah. Ya Allah, turunkan hujan sekeliling kami, jangan turun atas kami. Turunkan atas bukit yang kecil, bukit yang besar, lembah-lembah, perut-perut lembah, dan juga tempat-tempat pokok tumbuh. Doa waktu khutbah Jumaat. Kalau hujan tak turun, doa Allahumma sqina, Allahumma sqina, Allahumma sqina. Ya Allah, berikan kami hujan. Ya Allah, berikan kami hujan. Ya Allah, berikan kami hujan. Itu pun boleh dalam solat Jumaat. Tak apalah keluar tek sikit untuk doa tu. Kan? Sebab tek ni kadang-kadang ada si awal kan. So dia tak tahu. Masa orang yang buat tu, dia tak tahu musim hujan. Bukanlah tak boleh langsung keluar pada teks. Ni kadang-kadang pada hari yang cerah ni, pada mendung, hujan kat luar. Dia baca juga teks pada hari yang cerah ini. Cerah apa benda Pak Imam? Mendung tu. Tapi tak nak keluar pada teks ni masal. Tapi saya heran juga kan. Tak tahulah. Tuan-tuan, asalnya teks ni dibuat, teks khutbah Jumaat ni dibuat untuk memudahkan khatib yang tak boleh membaca kan. Tapi kalau khatib tu boleh memberi khutbah tanpa teks, salah tak patutnya diberi bagi khutbah? Tak salah kan. Tapi ada negeri yang menganggap benda tu salah. Ada yang menganggap benda tu salah. Bukan semua negeri, tapi ada yang anggap benda tu salah. Sebenarnya benda tu rosak. Tiba-tiba benda tu dijadikan sebagai azimah. Kena baca teks. Sedangkan benda tu nak memudahkan orang yang tak ada kemampuan. Orang yang ada kemampuan tak bayar lah. Patutnya kan. Tapi tak boleh kak, kena baca teks. Saya tak tahu lah. Okay. Sebenarnya ni bukan kalam Nabi. Dikatakan ini adalah kalam hukama. Ada satu lagi hadis. Irhamu aziza qawmin zalla, wa ghaniya qawmin ftaqara, wa aliman yata'alabu bihi sibyan. Kasihanilah satu orang yang dihormati daripada kaum yang hina, dan orang yang kaya daripada kaum yang fakir, dan orang alim yang mana budak-budak duk main dengan dia. Pertama, Nabi ini dia tak beza-bezakan orang. Kita dengar macam, betul ke Nabi sebut ni? Sebab Nabi ini dia tak bezakan orang. Sama ada engkau daripada kaum yang hina ke, engkau orang mulia ke, tak. Nabi lah yang sama je. Sebab tu masa Nabi bercakap dengan pembesar Quraisy, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang, tanya Nabi satu soalan yang kecil aja, Nabi paling kan. Ditegur oleh Tuhan. Walaupun Abdullah bin Ummi Maktum ni bukanlah orang bangsawan. Orang buta. Taklah kaya kan. Sebab tu Nabi kata tunggu kejap lah, tanya soalan-soalan kecil ni. Aku tengah nak dakwah pada orang-orang besar ni. Nabi tak, Nabi diajar oleh Allah Azza wa Jal supaya tidak membezakan manusia dari sudut darjatnya. Sama je. Tiba-tiba Nabi nak suruh sayang kepada satu orang yang mulia daripada kaum yang hina. Masih dihina oleh orang lain lah. Kena sayang semualah. Tiba-tiba Nabi suruh sayang orang kaya daripada kaum yang fakir. Eh. Sedangkan dalam riwayat lain, Nabi suruh sayang kan? Hubbal masakin. Sayang kepada orang miskin. Kat dalam hadis riwayat Ahmad kan? Nabi SAW diajar oleh Allah untuk doa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal masakin. Kan? Sayang kepada orang miskin. Sayang, diajar untuk sayang kepada Allah. Sayang kepada orang yang sayang kepada Allah. Sayang kepada orang miskin. Siapa tak sayang orang kaya? Orang kaya ni tak payah nak doa untuk sayang. Kita sayang orang kaya. Sebab ada kepentingan. Dia kata nampak dia kaya kan? Matematik. Nak jadi kawan dengan dia. Maksudnya apa? Orang kaya. Dapat juga naik Ferrari free kan? Yang ni tak payah nak minta lah. Minta saya orang miskin. Sebab apa minta saya orang miskin? Saya orang miskin ni ikhlas. Sebab kita tak ada kepentingan daripada dia. Bahkan kadang-kadang, kawan dengan orang miskin, mungkin kita kena bagi kat dia sesuatu. Menunjukkan kita ikhlas sayang kat dia. Kerana ukhuwah Islamiah. Sebab tu minta. Diajar kepada Nabi. Dan Nabi ajar pada kita. Suruh sayang kepada orang miskin. Bukan sayang hanya pada orang kaya. Dan orang alim yang mana budak-budak duk main dengan dia. Betul orang alim yang orang budak-budak tak suka dengan dia? Sebab dia garang sikit. Ada orang alim yang garang sikit kan? Ada macam Ahmad dulu saya cerita kan? Dia garang. Dan tentu budak-budak tak suka dengan dia. Tapi kita sayang kat dia. Masing-masing karakter masing-masing lah. Kan? Orang alim ni dia ada karakter dia masing-masing. Tak semua sama karakter. Boring lah dunia ni. Betul ya? Ada. Macam ustaz-ustaz pun. Orang mengaji agama pun. Ada yang karakternya macam ni. Ada yang karakternya macam tu. Ada karakternya slow je. So adalah orang yang datang dengar. Siapa yang datang? Yang slow juga. Bukan slow lena dah. Maksudnya yang slow jiwa, slow. Boleh dengar satu-satu. Ada orang dia katanya, saya bukan tak dengar, tak nak dengar pada dia Ustaz, tapi slow enggak, ngantuk. Ada orang dia suka dengar yang agresif. Sebab jiwa dia agresif. Kan? Oh, dia cakap kata, tak ngantuk Ustaz, 2 jam okey, direct. Boleh dengar. Sebab apa? Sebab dia agresif. So, kenalah dengan jiwa dia. Kalau semua satu pattern, ya, payah. Tak ceria lah dunia ni. Kan? Gitu. Baik. Hadis, la tastashirul hakah wal asakifah was sawarin, jangan kalian meminta nasihat daripada tukang cerita, tukang kasut dan tukang mah. Pasal apa? Ha? Kan dulu riwayat orang yang sawar, orang yang buat mah ni orang yang paling suka berbohong. Pasal apa? Dia kata al-yaum ghadan. Bila kadang-kadang kita suruh, tolong buat ni, bila boleh siap? Esok. Atau bila boleh siap? Hari ni. Tapi tak siap pun. Datang petang, tak siap lagi, esok. Maksudnya hari ni bagi dia tu adalah esok. Tapi sebenarnya hadis ni tak sahih lah. Ada je orang yang tukang mah ni yang adil, yang jujur. Okay? Baik. Maka sebab tu jangan minta nasihat. Sebab dia suka bohong. Tapi tak sahih lah hadis ni. Atau pekerjaan dalam industri atau bidang yang diharuskan. Selain tu, hadis tentang mabuk. Okay. Man faraqad dunya wa huwa sukran, dakhala al-qabra sukran wa bu'isa min qabrihi sukran. Siapa yang mati dalam dunia ni, meninggalkan dunia ni dalam keadaan dia mabuk, akan masuk kubur dalam keadaan mabuk, akan diutuskan daripada kubur dalam keadaan mabuk. Hadis ni juga tidak sahih. Walaupun mabuk tu dosa, tapi yang ni bukan kalam Nabi. Bukanlah bila kita kata hadis ni tak sahih. Oh, maksudnya bolehlah mabuk, Ustaz. Tak, mabuk haram tu dari sudut lain. Macam kita kata rokok tu haram. Tapi hadis khusus berkaitan rokok yang menyebut tembakau secara khusus tu tak sahih, palsu. Sebab ada orang faham bila saya kata hadis khusus berkenaan dengan tembakau dan rokok adalah palsu. Boleh ke merokok, Ustaz? Tak boleh ke? Yang haram juga, tapi dalilnya bukan yang ni. Dalil dia yang sahih yang lain. Mudarat, ganggu orang. Hadis yang lain, inna lillahi malakan ismuhu umarah ala faras min hijaratil yaqut. Tuluhu maddu basarihi yaduru fil buldan wa yaqifu fil aswaq fayunadi ala liyaghlu kaza wa kaza ala liyarkhus kaza wa kaza. Sesungguhnya bagi Allah ni ada satu malaikat yang namanya Umarah. Namanya Umarah, dia duduk di atas kuda yang mana kuda tu dibuat daripada batu permata. Yakut tu batu permata. Bukan yakut yang minum susu. Yang mana ketinggian dia tu sejauh mata dia melihat. Bukan ketinggian, panjang dia tu sejauh mata memandang. Binatang kuda yang mana dia memusing dunia ni, dan dia berdiri di mana-mana pasar dan dia seru. Barang ni jadi mahal, terus jadi mahal. Barang ni jadi murah, terus jadi murah. Jo, kalau ada barang mahal jangan salahkan. Hadis ni tak sahih lah. Kacau kan. Kadang-kadang barang jadi mahal ni sebab monopoli, sorok barang, bukan sebab malaikat lah. Bukan sebab malaikat. Kadang-kadang sebab penyelewengan. Subsidi dah kurang. Bukan sebab malaikat sangat. Jangan salah dengan malaikat pula. Inna lillahi malakan min hijarah yuqalu lahu umarah yanzilu ala himar min hijaratin kulla yawm fayusairul as'ar summa ya'ruj. Bagi Allah ni ada malaikat yang diperbuat daripada batu. Tadi kuda tu atas batu. Sekarang ni malaikat tu pula batu. Ini sebab dia orang ni mungkin pakat nak buat hadis namanya Umarah. Tapi yang seorang tu lupa sikit. So dia lupa jalan cerita. Orang kata kuda batu, dia pergi kata malaikat batu. Kalau malaikat batu, bukan malaikat tu, berhala. Malaikat daripada cahaya. Nampak sangat tak mengaji? Yanzilu ala himar. Orang suruh reka hadis atas kuda, dia pergi atas himar. Yang mana himar tu juga daripada batu. Dia turun setiap hari dan meletakkan harga, kemudian dia naik ke langit. Nampak? Faham? Baik. Okey, saya buka pada soalan. InsyaAllah kita sambung pada hadis berkaitan dengan bangsa ni pada masa akan datang. Ada soalan nak komen ke? Boleh. Ya. Macam mana perawi macam Yahya Ibn Ma'in kan, dulu Muhammad bin Ishaq sebagai sikap walaysa bihujjah. Okey. Bismillah. Baik, soalan yang bagus. Sahabat kita tanya tentang Ibnu Ishaq. Yahya bin Ma'in dia kata, okay. Sebelum jawab soalan, ini Abu Talhah nak buat kutipan untuk Syiria. Amirul Ba'ah. Jadi boleh, siapa yang ada rezeki kita boleh bantu sahabat-sahabat kita di Syiria. Sahabat kita tanya berkenaan dengan Yahya bin Ma'in, seorang ulama hadis. Bila ditanya kepada dia tentang Muhammad ibnu Ishaq, dia kata siqah walaysa bihujjah. Dia ni perawi yang dipercayai, tetapi dia bukan hujjah. Okey. Bila kita mengaji, belajar jarh wa ta'dil, di ilmu hadis ni ada banyak. ada ulum hadis, ada takhrij hadis, ada manahijul muhaddisin. So ada belajar science of hadis. Ini pengantar ilmu hadis. Maksudnya mesti belajar ni dulu. Nak tahu istilah-istilah, nak faham istilah. Kemudian kita belajar takhrij, cara nak menilai hadis, nak cari hadis daripada sumber dia. Kemudian kita belajar metodologi ulama hadis. Dan ada satu subjek nama dia jarh wa ta'dil. Macam mana nak mengenali perawi dan mengenali status di dalam hadis. Kita jumpa seorang perawi, nak tahu status dia ni okey ke tak? Pergi buka buku jarh wa ta'dil. Apa maksud jarh wa ta'dil? Jarh wa ta'dil, jarh ni kritik, ta'dil puji. Maksudnya ilmu yang kita nak tahu, perawi ni dikritik ke dipuji? Kalau dipuji hadisnya okey, kalau dikritik hadisnya ditolak. Jadi bila kita belajar subjek jarh wa ta'dil, ulama masa nak puji perawi-perawi hadis ni, ulama akan guna beberapa lafaz. Kalau perawi hadis itu, perawi itu kategorinya perawi hadis sahih, biasanya ulama akan guna perkataan siqah. Siqah. Siqah maksudnya dipercayai. Terpercaya. Maksudnya okeylah, ingatan kuat, akhlak bagus, agama bagus. Kalau itu hadis sahih lah. Kalau hadisnya hasan, ulama akan kata dia soduq. Dia tak kata siqah, dia kata soduq. Soduq ni maksudnya orang yang benar tetapi ingatannya tak apa kuat. Sebab tu dia jatuh level hasan. Macam mana nak beza dia ni siqah, dia ni hasan? Ulama ambil riwayat yang dia pernah riwayat banding dengan riwayat perawi-perawi yang okey. Kalau majority, maksudnya 90% betul riwayat dia, maka dia layak digelar siqah. Cemerlang lah. Tu hadis sahih. Kalaulah riwayat dia tu hanya kredit saja, 60% betul, 70% betul, maka dia tak boleh dikatakan siqah. Dia nama dia soduk. Sebab banyak silap, tapi kesilapan dia kurang nak dibanding dengan yang betul. Nampak? Kalau riwayat dia banyak salah, ataupun 50-50, 50 salah, 50 betul, 50%, 50%, ataupun banyak lagi yang salah, maka dia dhaif. Nampak? Okey. Sekarang ni, Yahya bin Ma'in ditanya tentang Muhammad bin Ishaq, dia kata siqah walaysa bihujjah. Siqah, tapi bukan hujjah. Patutnya siqah tu difahami hadis sahih. Tiba-tiba laysa bihujjah. Laysa bihujjah maksudnya hadisnya tak sahih. Hadisnya tak ada dipakai. Macam mana jadi gitu? Kita kena tahu juga. Kaedah yang ulama jarh wa ta'dil buat, yang saya cerita awal tadi ni, siqah itu maksudnya perawi hadis sahih, soduq itu perawi hadis hasan. Yang ni, ulama kemudian yang letakkan kaedah berdasarkan apa yang mereka lihat ulama dulu punya cara. Ulama dulu dah nilai dah hadis, ulama kemudian datang buat kaedah. Lepas pada tu kaedah baru menjadi stabil. Nampak? Jadi Yahya bin Ma'in masa dia kritik, masa dia komen perawi ni, siqah tu bukan bermaksud hadisnya sahih. Siqah tu maksudnya akhlak dan agamanya bagus. Walaysa bihujjah, yang ni kritik pada ingatan dia. Maksud Ibn Ishaq bukan pembohong lah. Katalah ada perawi, ulama' ni kata da'if, ulama' ni kata siqah. Majoriti kata da'if, yang seorang dia kata siqah. Yang kata siqah tu dia sebut tentang akhlak dan peribadi. Dia tak sebut tentang ingatan. Ini ulama' mutaqaddimin. Sebelum istilah menjadi istiqra, sebelum istilah menjadi stabil. Lepas tu istilah telah jadi stabil, hari ni bila sebut siqah, biasanya untuk hadis, perawi yang hadis sahih. Contoh, hadis hasan. Hadis hasan, masa zaman Imam Tirmizi yang glamour kan, penggunaan istilah hadis hasan ni. Tapi hasan pada Tirmizi tak sama macam hasan pada ulama Ibn Hajar. Ibn Hajar datang kurung ke 10. Zaman Ibn Hajar, istilah hasan telah jadi istiqrar, telah jadi stabil. Difahami maksud dia. Difahami definisi dia. Zaman awal, Imam Bukhari sebut hasan, Syu'bah sebut hasan, Abu Hatim sebut hasan. Hasan pada mereka bukan hasan pada kita. Sebab tu Syekh Albani tersilap faham maksud Daraqutni. Bila Daraqutni kata hadis buka puasa tu, zahab az-zama wa batallat al-uruq wa thabat al-ajr insya-Allah. Kan? Hadis tu lepas kita buka puasa kita doa dengan tu. Syekh Albani kata hadis ni hasan. Sebab apa Daraqutni kata hasan? Sebenarnya hasan pada Daraqutni itu daif. Hasan pada Daraqutni daif. Habis itu pasal apa hasan? Hasan ni maksud hadis ni cantik dan rare. Macam benda antik lah, rare. Barang rare. Okey, tapi tak semestinya sahih. Tak sahih. Mutaqaddimin sebuah hasan kena hati-hati. Kalau ulama awal macam Bukhari, macam Abu Hatim, macam apa ni, bukan Tirmizi, Daraqutni, bila sebuah hasan, hati-hati. Tak semestinya hasan yang difahami oleh golongan ulama akhir. Contoh macam istilah mursal. Daraqutni selalu sebut, hadha mursal. Kita belajar ulum hadis, mursal ni apa dia? Hadis yang tabi'in riwayat terus pada Nabi. Dia tak guna perantaraan sahabat, dia terus up ke Nabi. Sedangkan dia tak pernah jumpa Nabi. Itu mursal pada kita. Tapi bila kita tengok Abu Hatim dengan Daraqutni, kadang-kadang hadis itu ada nama sahabat, tapi dia kata mursal. Mursal maksud di sisi Daraqutni dan Abu Hatim, mursal tu maksud terputus. Di mana pun terputus tak kisah. Sebab mereka guna istilah sebelum daripada istilah tu diklasifikasikan dengan makna yang khusus. Tapi kita tak bolehlah nak guna istilah macam mereka. Kerana sekarang ni istilah telah stabil. So kita gunakan istilah tu untuk memudahkan orang faham maksud kalam kita. Cuma bila kita baca kalam ulama-ulama yang awal, kena faham apa maksud mereka. Okay? Boleh? Ada soalan ni? Ya. Yeah. Idrus. Macam mana kita nak bezakan lafaz idrus ni dia mukar ataupun dia ijtihad? Lalu idrus ni lafaz tambahan daripada perawi kan. Kadang-kadang macam sedekat kan ada kan, ada lafaz yang mukar tu kan. Macam mana kita nak bezakan? Okey. Dengan ijtihad. Dengan perawi berijtihad. Okey. Idraj dia berbeza dengan ziyadah munkarah. Ziyadah munkarah, tambahan dalam lafaz, dalam matan hadis, bukan untuk mentafsirkan hadis, tetapi disandarkan kepada Nabi. Contoh macam ziyadah munkarah, tambahan dalam matan yang dianggap sebagai daif, yang gerak adalah. Yang tu bukan mudraj. Yang tu memang perawi riwayat dan dia tambah dan dia kata tu memang daripada Nabi. Sedangkan dia daif. Dia tak ingat betul. Maka yang tu dipanggil tambahan daif. Tambahan tu dianggap sebagai mungkar. Okay? Okay. Tu tambahan. Maksudnya dia memang nak sandarkan kepada Nabi. Mudraj, perawi yang riwayat tu, dia bukan riwayat. Dia tambah satu perkataan dalam hadis untuk mentafsirkan lafaz yang ada dalam hadis tu. Dia bukan nak kata ia hadis. Tapi perawi yang datang kemudian, dia tak ingat. Dia ingat tu sebagai pada hadis. Maksudnya mudraj bukan perawi itu yang jadikan dia sebagai pada. Perawi itu tambah, tapi tambah untuk tafsir. Tambah untuk tafsir kalam dalam hadis orang belakang yang pergi jadikan dia hadis. Contoh macam Zuhri kan. Masa dia sebut tentang hadis Aisyah, fayatahannasu fi. Aisyah kata Nabi duduk di Gua Hira, dia bertahannus di sana. Apa maksud bertahannus? Zuhri kata wahuwa ta'abbud. Yang maksud dengan tahannus itu beribadat. Zuhri pergi tambah, tapi tambah bukan sandar pada Nabi. Dia nak tafsirkan perkataan tahannus. Contoh lain, Abu Hurairah. Dia riwayat daripada Nabi, dia kata wailul lil aqab minan nar. Celakalah daripada tumit-tumit daripada azab api neraka, yang mana tumit tak kena wuduk. Tak sempurna basuh. Tu hadis. Tapi sebelum dia baca hadis tu, dia tegur dulu pengikut dia, anak murid dia. Dia tengok anak murid ambil wuduk tak betul, dia kata asmirul wuduk. Sempurnakan wuduk. Kerana aku mendengar Nabi SAW sebut celakalah tumit-tumit yang tak kena wudu daripada ancaman api neraka. Perawi yang kemudian masa riwayat daripada Abu Hurairah, dia jadikan kalam Abu Hurairah dengan kalam Nabi tu sekali. Asbiqul wudu fa wailul lil aqab minan nar. Sedangkan asbiqul wudu tu kalau Abu Hurairah. Bukan Abu Hurairah yang jadi kan? Orang belakang. Okey. Wallahu a'lam. Okey. Tak ada soalan eh? Ini masih banyak. Ha. Panjang berbahasa. Dia ada banyak hadis-hadis. Banyak hadis-hadis dalam bab ni. Kalau nak tu kena ada satu kuliah yang khusus lah. Berkenaan dengan baca Fatihah belakang imam ni. Tapi apa yang nak bagi tahu? Sebenarnya riwayat tu memang berbeza-beza. Maka sebab tu ulama bercanggah-canggah pendapat. Memang banyak. Maka dia khilaf yang muktabar. Dia khilaf yang muktabar. Nak baca pun, nak ikut orang yang kata tak payah baca pun tak apa. Kalau dia ikut Hanbali dan Maliki. Nak ikut Syafi'i yang kata kena baca pun tak apa. Tapi kalau anak nak pilih yang baca. Baca. Lebih selamat. Adakah salah Hanbali dan Maliki? Tak, dia pun ada hujah dia. Imam Bukhari bersama siapa? Imam Bukhari bersama dengan Imam Syafi'i. Kena baca. Bahkan dia tulis satu kitab khusus. Juz'ul qira'ah khalfal imam. Dia tulis satu kitab khusus. Bacaan belakang imam. Dia bawa semua riwayat-riwayat yang kata wajib baca Fatihah belakang imam. Tapi ialah ijtihad lah. Berdasarkan riwayat yang berbeza-beza, yang bercanggah-canggah. Wallahu'ala. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.